الحمد لله ذاكري من ذكره يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين ويزيد من شكره أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فما خاب من ذكره ومن قطع من شكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الذاكرين وقدوة الشاكرين صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه الأتقياء البررة أما بعد dan kita mewasiatkan kepada diri kita dan juga jemaah sekalian ikhwan dan akhwat rahimakumullah ketakwaan kepada Allah dalam kesendirian ataupun di keramaian dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas la ilaha illallah tauhid dan juga dengan metodologi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haus akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa haus akan amalan-amalan saleh yang mendekatkan kita kepada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini boleh kita jabarkan sedikit tentang kajian fawaidul fawaid ini, bahwasanya kajian ini sebenarnya ada sejarahnya dan kenapa sekarang di Kalibata City. Maka saya meminta agar jemaah ataupun panitia atau siapapun yang hadir di sini untuk melapangkan dada dan semoga memaklumi bahwasanya awal dari kajian ini di tahun 2014 dahulu, awal-awal 2014 kira-kira itu di UNJ Rawamangun. Namun kemudian setelah sekian pertemuan karena suatu situasi tidak kondusif, maka dipindahkan ke Masjid Nurul Islam Rawabambu Pasar Minggu. Kajian Fawaidul Fawaid sebenarnya telah kita rutinkan sejak tahun 2014. Namun karena satu atau dua hal dan lainnya, maka Anda memutuskan untuk tidak mengajar lagi di Masjid Nurul Islam Rawabambu, melainkan Anda memohon kepada rekan-rekan panitia dan TKM untuk mengizinkan kita untuk mengkaji kitab ini di Masjid Nurullah Kalibata City. Dan saya sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, keikhlasan dan istiqamah, dan juga pertolongan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mensupport majelis ta'lim atau kajian Fawaidul Fawaid, yang mana ana ingin memperbaharuinya. Kita akan dimulai dari awal, dari awal kitab lagi. Sebelumnya dari sudah entah sudah sampai halaman berapa, tapi sekarang kita mulai dari awal. Total dari kajian Fawaidul Fawaid sejak 2014 itu sudah sekitar 80 sekian atau 90 sekian pertemuan. Dan ini kita mulai dari pembahasan saja, pembahasan dari awal yaitu ikhlas hanya untuk Allah. Kalau antum melihat kitabnya itu ya ada di paling pembahasan paling pertama. Dan insyaallah dengan izin Allah dan upaya yang Allah Ta'ala berikan, insyaallah kita akan memprovide paper yang telah antum lihat seperti itu. Dan memang tradisinya kajian kami di Masjid Nurul Islam selalu memakai paper seperti ini. Dan untuk memudahkan kita sembari mempraktekkan mungkin bahasa Arab dan juga artinya, maka kita sediakan juga teks kitabnya dan juga artinya. Nah, semoga ini sangat mempermudah bagi kita untuk semakin semangat belajar. Apakah yang ikhwan kedapatan semua, Pak? Belum? Belum. Yang di akhwat ada sisa atau tidak? Kalau ada sisa bisa tolong dikirim untuk ikhwan. Pembahasan kita jemaah sekalian berawal dari dengan tema sesuai dengan judul kitab, ikhlas hanya untuk Allah. Ya, antum bisa di sini mencatat faedah, bisa mencatat kosakata bahasa Arab, ya, memperkayanya. Ala kulli hal, semua ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita mulai dari Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 21, wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. وَإِن مِّن شَيْءٍ, إِن di sini maknanya ma. Akhwat belum disebarin? Oh, paper yang akhwat, yang kalau misalnya ada akhwat bisa diambil itu papernya. Ya. Tapi mungkin nanti juga kelihatan mungkin. Ya. Jadi kita sediakan paper untuk teman-teman yang belajar untuk dipelajari insyaallah, ya. Jadi silakan diambil papernya, kalau nanti ternyata kehabisan ya memang segitu yang kita print. Karena saya pun enggak tahu berapa jumlah yang datang. Jadi alhamdulillah kalau mencukupi, ya. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. In di sini lafal in arti bisa mewakili lafal ma, bermakna ma, wa ma min syai'in, artinya tidaklah, tidaklah ada sesuatu pun, illa kecuali atau melainkan, indana khazainuh, melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Ya, khazain, ya, khazanah, yang juga pernah mungkin kita mendengar lafal tersebut, khazanah, ya. Atau pernah mendengar lafal khizanah, khazanah, khazain, khizanah, di surat Al-Hijr ayat ke 21. Itu makna dari khazanah, yaitu perbendaharaan. Sebagaimana khizanah itu lemari, lemari tempat menyimpan sesuatu, ya. Maka kata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, wa hadzal kalamu 'ammun fi kulli syai', perkataan ini umum untuk segala sesuatu, yaitu Allah Ta'ala sudah memiliki tempat penyimpanan rizkinya untuk makhluknya, apapun itu, sampai-sampai surga pun telah Allah sediakan dan juga neraka telah Allah sediakan. Jadi tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi Allah lah. Ya, semua itu tersimpan. Ya. Sebagian dari ahli tafsir mereka mengkhususkan penafsiran ayat ini bahwasanya yang dimaksud dengan sesuatu yang Allah simpan ini adalah al-matar. Ya. Al-matar itu hujan. Ya, sebagian dari ahli tafsir mengatakan, oh ini maksudnya adalah hujan. Allah Ta'ala telah mempersiapkan bekal untuk turun hujan. Ya, itu sebagian dari ahli tafsir. Oleh karena itu, kalau kita melihat di lanjutan ayat ini potongan ayat saja, kalau terusannya, kalau kita lihat Al-Hijr 21, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami, atau tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami ada penyimpanannya, dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan kadar yang ma'lum, dengan kadar yang telah diketahui oleh kami. dengan kadar yang sudah kami ukur, kami ketahui tertera di Lauh Mahfuz berapa lama, berapa banyak. Makanya sebagian ulama mengatakan, oh ayat ini khusus tentang hujan. Ya, ayat ini khusus tentang hujan. Begitu. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini walaupun seolah-olah memang lebih dekat maknanya ke hujan, tetapi di sini lafalnya umum. Ya. Sehingga untuk diumumkan lebih baik. Yaitu apapun rezeki itu sudah ada pada Allah Ta'ala penyimpanannya. Sudah ada takdirnya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami turunkan rezeki-rezeki itu melainkan dengan kadar yang telah diketahui. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu membentangkan rezeki kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan yaqdir. Yaqdir yaitu menakarnya, mentakdirkannya, mengukurnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun itu, bukan hanya hujan. Nah, itu kata para ahli tafsir. Ya. Sebagian ahli tafsir. Walaupun sebagiannya bilang tadi apa? Ini khusus ayat ini untuk hujan. Tapi memang rizki kita itu ya lebih biasa diukir maknanya oleh Allah di Al-Qur'an, yaitu di langit rizki kita. Sebagaimana di surat Az-Zariyat, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rizki untuk kalian dan apa yang dijanjikan terhadap kalian. Ya. Jadi hujan itu adalah rezeki yang agung buat umat manusia. Hujan itu rezeki yang amat agung buat umat manusia. Sehingga dengan air ada kehidupan. Dan bahkan dimanapun belahan bumi, kalau misalnya sedang hujan, maka disyariatkan untuk berdoa, karena ketika itu rahmat Allah atau efek dari rahmat Allah sedang turun untuk orang-orang, untuk manusia. Ya. Ala kulli hal, kalau kita kemudian bilang di sini wa in min syai'in illa indana khazainu, yaitu ini lebih umum kaitannya untuk segala macam rezeki, maka ala kulli hal baiklah. Dan ini nafsiran yang sahih juga. Oke, okay. Ya. Segala sesuatu, maksudnya dengan ayat ini segala sesuatu itu dari Allah. Tidak ada sesuatu pun kini, kemarin atau esok, melainkan semua itu memang dari Allah. Tiada suatu takdir pun, tiada suatu keterjadian pun, sekecil apapun hingga besar-besarnya, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah lah telah mentakdirkannya. Ya. Dan itu merupakan akidah muslim. Siapapun akidah muslim wajib mengakui bahwasanya segala yang telah, sedang dan akan terjadi itu semua sudah Allah Ta'ala takdirkan sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Kemudian ada enggak yang bisa baca huruf gundul? Ada enggak, ikhwan? Hah? Syekh Rafi'i, Syekh Rafi'i, iqra ya Syekh Rafi'i, تفضل. تستطيع؟ لم تستطيع؟ من يستطيع؟ Siapa yang bisa selain ana? Atau ana aja yang baca? Hah? Syekh Agung bisa? Try? Hah? Apa? Enggak kebagian kertasnya. Ya udah. Aslinya mau bisa. Belum lancar. Baik, kalau gitu ya udah ana aja ya. Ayat ini mutadhamminun likanzin minal kunuzi wa huwa ayyutlaba gini mana wa huwa an yutlaba kullu syai' qatu kullu syai' la yutlabu illa mimman indahu khazainuh. Ya. mutadamminun likanzin min al-kunuz wa huwa an yutlaba kullu shay'in la yutlabu illa mimman 'indahu khazainuh. Di antara di sini ayat tadi yang barusan kita bahas mutadammin mencakup ya di antara mutiara hikmah yang terkandung mutadammin terkandung di sini ada kanz min al-kunuz. Kanz itu sebenarnya kalau English-nya itu treasure. Dia seperti harta benda yang terpendam yang kalau ditemukan, boh itu orang senang. Makanya ikhwan, ketika antum membaca ayat Allah atau hadis Nabi dan punya ilmu untuk menggali faedah darinya, ketika mendapatkan faedah itu antum senang. Ya. Baik diajarkan oleh ustadz maupun belajar sendiri ternyata dapat faedah, itu pasti senang kalau antum menghargai ilmu. Senang. Oleh karena itu banyak orang setelah kajian isinya faedah itu senang, pulang kajian itu senang. Hati itu lebih enak. Ya. Taib, di sini kanz, yaitu kanz itu dimaknai di sini mutiara hikmah. Sebenarnya dia adalah harta yang terpendam. Terpendam di balik kata-kata yang hanya bisa dipelajari dan diambil faedahnya dari orang-orang berilmu atau melalui belajar. Jadi apa faedahnya? Dan ini penting. Wa huwa an yutlaba kulli syai, yaitu segala sesuatu diminta ya tidak dapat, la yutlabu tidak bisa diminta illa mimman 'indahu khazainuh. Tidak bisa diminta melainkan hanya dari siapa? Pihak yang memiliki khazanahnya. Segala sesuatu tidak bisa diminta kecuali yang memiliki ya khazanah tersebut. Antum meminta ilmu dari orang yang tidak memiliki khazanah ilmu. Ya, yang kalaupun dijawab jawabannya tidak ilmiah. Ya. Antum mau meminjam uang kepada orang yang juga butuh duit, enggak punya duit. Ya antum enggak bakal dikasih yang antum minta atau pinjam, ingin pinjam. Antum mau membeli baju dari tukang material, ya enggak nyambung karena enggak ada. Ya. Ini kaidah yang sebenarnya universal, semua pun memaklumi. Tapi kalau dipraktikkan ke dalam uluhiyah dan rububiyah, seringkali orang terpleset. Ya. Kalau kaidah segala sesuatu itu hanya diminta kepada pihak yang memiliki penyimpanannya, itu semua orang memaklumi. Ya. Kalau antum ke mall mau beli headset, ya tentu ke toko-toko yang ya posibilitasnya menjual itu. Misalnya toko kaset, ya. Misal atau toko handphone, ya posibilitasnya ada. Kalau antum malah ke toko herbal nggak nyambung, orang bingung nanya ada headset nggak di sini. Itu orang pun yang ditanya pun ini kayak ngecengin saya nih, gitu kan? Ya. Nah, itu kalau di kehidupan sehari-hari kita ya seperti itu. Antum ke depan Kalibata City, ke dekat rel itu banyak jajanan. Mau nyari risol, nyarinya di tukang agar-agar. Kita tersinggung dia. Nah sekarang kita kalau direfleksikan kaidah ini ke masalah rububiyah dan uluhiyah, ya tentu kita lihat banyak orang terpleset dalam masalah ini. Karena begitulah syaitan. Ya begitulah syaitan. Dalam urusan divinitas, urusan ukhrawi atau urusan rubiyah atau urusan ibadah, setan berusaha gimana caranya supaya kalau orang itu gak bisa dihentikan ibadahnya, gimana caranya supaya dibelokin. Gitu kan? Karena setan pun bagaimanapun dia makhluk biasa yang gak bisa menyetop niatan dan gerak-gerik manusia pada umumnya. Ya. Ketika seseorang semangat untuk berdoa misalnya, semangat untuk berdoa, setan berusaha membendungnya ternyata tidak mampu. Karena emang orang ini kadung udah mendapatkan hidayah dan spirit untuk berdoa lebih-lebih. Tapi setan tidak mau menyerah. Karena juga Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya syaitan itu akan mencampuri urusan kalian di apapun urusannya, ya, terutama urusan ibadah dan akidah. Maka karena ini sangat suka doa, maka syaitan palingkan. Tadinya doa murni kepada Allah, kemudian syaitan bisikkan pikiran ke dia, masa langsung ke Allah sih, gak sopan, kamu kan pendosa, cobalah kamu ke wali-wali aja dulu. Nah, mulai step by step. Memang secara logika orang awam masuk juga, tapi kalau kita belajar ilmu dengan benar, kita akan mendapati makarnya syaitan itu lemah semuanya. Kalau kita mempelajari ilmu dengan benar, terutama ilmu tauhid. Karena serangan-serangan syaitan itu, ya, kalau dilawan dengan asas tauhid dan akidah yang benar dan memahami ittiba sunnah, mengikuti sunnah, itu banyak hal yang sangat sulit bagi setan untuk memasukinya. Banyak hal langsung tertutup. Ya. Orang tahu ini syirik, susah setan untuk menyerang lewat syirik. Orang tahu ini bid'ah, susah menyerang lewat bid'ah. Tapi apakah kemudian orang yang sudah memahami tauhid, bid'ah, syirik dan seterusnya, dia aman? Enggak. Selalu Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia. Selalu akan diuji dia. Nah, jadi kita itu kalau mencari sesuatu tentu dari tempatnya. Kalau tidak tahu tempatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya kepada orang yang insyaallah dia mengetahui bagaimana dan di mana. Ibarat di Kalibata City ini seorang newcomer baru datang, atau yang lagi ngunjungin saudaranya di sini misal. Nyari masjid. Di mana masjid di Kalibata City ini? Tahu gak tempatnya? Belum tahu. Kalau dia sholat kemudian di tempat sampah, ya itu orang juga, ya kok di sini gitu kan. Ya udah tanya sama orang. Enggak lah, saya cari sendiri. Ya silakan, lebih capek. Maka ya tanya sama orang. Tanya kemudian akhirnya dapat tempat di masjid, alhamdulillah. Dan kita tidak bisa bertanya kepada orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan orang yang tidak punya pengetahuan pun jangan menjawab. Gitu. Pak, tahu enggak masjid di Kalibata City mana? Wah, afwan, saya enggak tahu, saya juga pendatang gitu misalnya. Dan yang punya pengetahuan ketika melihat orang ini memang pengen berbuat kebaikan dan pengen mendapat petunjuk, ya wajib untuk menunjuki atau memberitahu. Nah, begitu, ikhwan sekalian. Ya. Jadi segala ini kaidahnya, segala sesuatu tidak bisa kita minta kecuali dari yang memiliki penyimpanannya. Memiliki khizanahnya. Maka tidak bisa kita bertanya tentang ilmu agama kepada orang sembarangan yang kelihatannya dia pakai pakaian baju koko gitu aja. Karena baju koko atau sarung atau peci itu tidak serta-merta mencerminkan derasnya ilmu di dalam. Enggak mesti. Ya kan? Enggak mesti. Ya. Baik. Kemudian dilanjutkan, wa mafatihu tilkal khazaini biyadaihi. Mafatih itu artinya kunci-kunci, jamak dari miftah. Ya. Allah Ta'ala memiliki mafatihur rizq dan mafatihul ghaib. Kunci-kunci rizki, kunci-kunci ghaib. Dan kunci-kunci khazanah atau perbendaharaan semua itu biyadaihi, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang maha memiliki perbendaharaan dan di tangannya kunci-kunci semua perbendaharaan itu. Ini ana terjemahannya, ana mengambil dari kitab Faidul Faid terjemahan Pustaka Imam Syafi'i. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di Arabiknya itu kadang agak beda banget ya. Tapi walaupun beda banget ya, tujuannya sama, itu maksudnya. Jadi segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Di surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha suci, alladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan. Semua kerajaan di sini, ya langit dan bumi, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tangan yang dimaksud ya tangan Allah secara hakikat. Ya, tangan Allah secara hakikat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan apapun, ya, Dan berkali-kali berulang-ulang dalam ayat Al-Quran, kita itu dihamparkan oleh Allah gambaran-gambaran kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan semesta, ya, kenikmatan kauniyah. Direfleksikan sungai-sungai, pepohonan, dedaunan, makanan dan seterusnya. Supaya apa? Karena ketika kita mengingat nikmat-nikmat Allah dan efek dari rahmat Allah, di situ seseorang akan tunduk, semakin taat dan menjauhi maksiat. Makanya suatu ketika Syekh Abdul Razzaq Al-Badr rahimahullah itu ditanya, "Ya Syekh, bagaimana caranya atau apakah apa itu hal yang bisa membuat kita tidak jadi untuk bermaksiat kepada Allah?" Maka kata beliau, ini di majlis taklim beliau, kata beliau, di antara sebab seseorang terhindar dari dosa dan maksiat adalah mengingat keagungan Allah, ya, melihat efek dari rahmat Allah, melihat ke semesta alam. Maka ketika dia mencerminkan itu semua, dia melihat pepohonan yang menari-nari daunannya, dan itu semua takdir Allah. Dia melihat efek dari angin yang menerbangkan debu-debu dan menggoyangkan pohon-pohon. Dia ya tahu itu semua sudah Allah takdirkan. Dan juga wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap diri kalian apa enggak bisa melihat semua dari hal-hal ini? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, kata Allah di surat awalam yatafakkaru di surat Ar-Rum. Apa mereka tidak melihat, ya, apa yang ada pada diri mereka? Ma khalaqallahu as-samawati wal ardu wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi dan antara keduanya, kehampaan antara langit dan bumi itu, ya, itu untuk tujuan yang benar, nanti ada ujungnya, dan ajal yang musamma, ada ujungnya nanti. Ya, jadi ketika kita melihat segala sesuatu dengan pandangan yang mengingatkan akan rububiyah Allah, di situ kita akan kemudian tunduk pada Allah. Ya. Bahkan ketika melihat air ini aja, itu kita tahu yang menciptakan siapa? Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita, wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah telah menundukkan untuk kalian sungai-sungai. Sungai-sungai ditundukkan oleh Allah. Ditundukkan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Orang-orang yang di bantaran Kali Ciliwung, coba baca ayat tersebut. Itu di surat Ibrahim. Ya. Allah tundukkan sungai-sungai itu. Kalau Allah ganaskan, hancurkan manusia dengan sungai itu, mudah bagi Allah. Antum lihat aja, kalau di Ciliwung di mana sih nih daerah? Yang benar mana tunjukkannya ini? Sana benar? Sana apa sana? Ya pokoknya ada lah ya. Kalau antum teman-teman yang di Kalibata atau sekitar sini, ketika melihat Ciliwung banjir, lihat tuh di bawah jembatan yang bagian bawah tuh, berapa banyak apa pohon bambu yang tersaring. Pak antum lihat pas lagi banjir, pohon bambu tuh bambu-bambu yang dari arah Bogor Depok kemari, itu kan banyak pohon bambu, Pak. Dan ketika air naik, meluap, debitnya meninggi dan makin deras, itu banyak bambu yang goyah kemudian copot dari tempat. Ini menunjukkan banyak ribuan pohon bambu telah dilewati sungai itu, kemudian terbawa dan tersaring di jembatan, bukan flyovernya, di bawah jembatan. Coba antum amati itu dan ingat Allah dengan itu. Ternyata dari musibah kita bisa tafakur dan tadabbur, masya Allah. Ya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai jundullah, sebagai apa? pasukan Allah untuk menyerang manusia, maka sebenarnya sudah cukup itu. Air dan bambu bergejolak kemudian menghantam rumah-rumah, sudah cukup itu. Pernahkah antum ya membersihkan rumah yang terkena banjir? Ana pernah. Di bagian, kalau dari sini sebelah kiri dari jembatan flyover itu ada kan masjid, tapi lebih dekat, pas lebih dekat banget dengan Ciliwung. Ketika itu sampai airnya itu segini. Ya. Ya, kemudian kita berusaha afwan, bukan airnya. Airnya sudah sampai genteng. Kemudian musim banjir selesai, yang di dalam rumah itu masih segini. Karena kan ketutupan dengan pintu kaca dan barang-barang, lumpurnya itu airnya segini, lumpurnya mungkin sampai pinggang. Kemudian kita buka itu susah payah kita buka pintunya, langsung brojol keluar airnya. Dan isinya apa itu? Lumpur. Lumpur semua satu rumah itu. Ya, kita bersihin itu. Saya bersih, capek sekali seharian bersih itu. Di daerah sana waktu tahun 2007 atau 2000 berapa. Ya. Jadi apa artinya? Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau misalnya kita refleksikan, bisa kita tafakur dari segala musibah dan keterjadian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua itu karena Allah, semua itu dari Allah, dari sisi Allah, dan itu semua tadinya air. Yang tadinya turun hujan sebagai rahmat, ini sebagai hukuman dan musibah. Ya. Yang tadinya tersimpan di khizanah atau perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian menjadi musibah, yang artinya apa? Bisa jadi kenikmatan itu ketika membludak dia ternyata adalah musibah. Bisa jadi kenikmatan ketika sudah terlalu padat, jangan-jangan itu adalah ujian yang sangat besar bagi orang itu. Betapa banyak orang bingung dengan banyaknya harta. Padahal harta itu kalau bagi kita yang mungkin gaji tidak seberapa, harta sangat berharga. Tapi ada orang yang kebanjiran harta, dia bingung mau menggunakan ini untuk apa. Ya. Nah, siapa yang membuka harta-harta itu? Allah Ta'ala yang merizkikan dia. Ya, banyak pedagang-pedagang kadang-kadang di awal dagang atau di pertengahan, ketika sudah laris-larisnya tertipu dia. Akhirnya fokus di dagang, kemudian Allah bukakan itu ketika dilupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini tentang rezeki, ya. Kenapa? Kayak gitu. Apa karena ini? Coba. Yang membukakan harta untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita sesejahtera ini, semudah ini untuk apa-apa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, wa mafatihu tilkal khazain biyadaihi. Semua di tangan Allah, kerajaan ini di tangan Allah semuanya, langit dan bumi. Kemudian wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laisa indahu wa la yaqdiru alaihi. Taulang wa anna talabahu, sehingga bahwasanya talabahu min ghairihi, meminta itu, meminta rizqi, meminta sesuatu, min ghairihi, kepada selainnya, selain Allah, meminta sesuatu kepada pemilik perbendaharaan hal tersebut, yaitu Allah, itu adalah talabun mimman laisa indahu. Itu berarti meminta kepada pihak atau makhluk yang tidak memiliki kekayaan. Wala yaqdiru alaih, dan tidak mampu mewujudkan cita-cita atau keinginan kita. Oleh karena itu, orang yang ikhlas biasanya dia memiliki sidqut tawakkul dan sidqul i'timad. Orang yang ikhlas betul-betul, dia biasanya memiliki kebenaran rasa tawakal dan kebenaran berserah diri, menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak ikhlas atau kesulitan untuk ikhlas, maka dia juga kesulitan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga di dalam sebuah buku Manaqib Asy-Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, ada memang suatu faedah yang ana dapatkan dan betul-betul bisa menjadi suatu kalimat penggugah dan pemegang. Ketika kita melakukan sesuatu dan ternyata mungkin tidak dihargai orang, ya, mungkin dibenci orang padahal kita sudah berbuat baik misalnya. Kita sudah berusaha menyenengin orang gitu bahasanya. Tapi ternyata orang yang kita usahakan untuk kita buat senang, ternyata dia enggak senang atau enggak menghargai. Dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, ini kitab ini Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Anak pertama mengetahuinya ketika di Libya 2007 atau 2008. Ketika itu anak masih iddah di Libya. Anas, alhamdulillah Allah taala berikan ya rezeki rajin untuk bolak-balik ke maktabah. Maktabah itu perpustakaan di Libya. Ma'hadul Ulum sana. Itu ana membuka rak-rak, ya, maksudnya khizanah kitab-kitab, lemari-lemari kitab, dan di antaranya terutama ana sering mendekam di rak fikih mazhab Syafi'i. Di paling bawah ana melihat ada satu kitab atau dua jilid kalau enggak salah, atau satu kalau salah lupa, nah, dua. Itu kitab kuno sekali, udah jadul sekali, ya. Tulisannya, aromanya itu aroma wah udah tahun berapa enggak tahu. Ya. Tertulis di situ nama kitabnya Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Itu ada sangat tertarik dengan buku itu. Nah, sekarang ini ada faedah dari kitab tersebut dengan sanadnya Al-Baihaqi, terus riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau berkata, "Lau jahadta kullal jahdi ala an tardan nasu kulluhum fala sabila ilaihi." Seandainya kamu berupaya sekeras mungkin agar orang-orang semuanya ridha padamu, maka tidak ada jalan menuju itu. Itu tidak ada cara untuk membuat semua orang ridha, enggak ada. Enggak mungkin. Sebaik-baiknya antum, sebaik-baiknya Nabi Muhammad saja ketika dakwah tauhid, ya, banyak yang menjegal. Bahkan bukan sekadar menjegal, mencaci, menghina, kahin, dukun, sahir, majnun, syair, semuanya disebut. Ya. Bukan hanya sekedar mengejek, bahkan sampai diancam dibunuh. Ya. Padahal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Yang seperti itu saja musuhnya banyak. Maka apalah lagi kita yang mungkin dakwahnya belum seberapa, akhlaknya belum sempurna, ilmunya juga ya baru sedikit. Maka tentu wajar kalau ternyata yang menjegal lebih banyak. Justru merupakan makar atau tipuan, dan hal yang harus dievaluasi lagi. Kalau kita dapatkan semua orang ridho pada kita, ada sesuatu ini. Jangan-jangan ini fitnah. Jangan-jangan ini ujian dari Allah. Ya. Itu malah lebih berbahaya, karena kalau kita melihat semua orang suka sama kita, kapan kita evaluasinya? Ya kan? Maka kata Imam Syafi'i benar, sekiranya kamu berupaya sekeras apapun agar semua orang itu ridho padamu, itu enggak ada jalan buat itu, enggak ada. Bahkan dalam kalimat lain, kalau pernah saya mendengar, siapa yang pengen semua orang suka sama dia, itu orang gila namanya. Karena enggak bakal ada, itu impian yang tak akan tercapai. Ya, siapapun itu. Entah karena kesalahan kita, entah karena emang ego orang, entah karena emang pasti ada hal yang membuat orang lain tidak setuju pada kita atau tidak suka. Lah terus bagaimana tuh jemaah sekalian, kalau kita udah berupaya, ya, misal antum di lingkungan udah berupaya menegakkan sunnah, berdakwah, berusaha ikhlas, tapi ternyata dilecehkan, enggak dihargai. Nah, di sini solusinya kata Imam Syafi'i, fa idza kana kadzalik. Kalau tahu begitu, ternyata banyak orang atau masih ada orang yang enggak suka pada kamu, udah baik banget. Akhlis amalaka wa niyyataka lillahi ta'ala. Maka ikhlaskan amalanmu dan niatanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu kunci jawaban dari segala problematika ketidaksukaan orang kepada kita. Tapi kita lihat juga, jangan sampai ternyata ketidaksukaan orang sama kita ya karena akhlak kita atau tingkah kita, yaitu kalau kayak gitu ya jangan. Ya. Kalau kayak gitu ya kita yang harus evaluasi. Kadang-kadang ini teman-teman ngaji ini ya merasa saya udah bermanhaj, namanya saya salaf. Ketika ada orang kemudian kurang suka dengan dakwah saya, itu karena emang begitulah setan. Nah kan, nggak ngelihat, siapa tahu dia yang salah, ya kan? Siapa tahu dia yang salah. Kadang-kadang beberapa hal itu belum bisa kita terapkan di Indonesia. Beberapa hal yang memang itu adalah sikap salaf tapi atau sikap ulama tapi belum bisa dipraktekkan di kalangan awam. Contoh ya, tadi malam ana kajian di suatu masjid, masjid masyhur besar, tapi masjid tersebut masih heterogen sifatnya. Maksudnya pemateri yang di sana itu kalau bahasa kita tuh gado-gado ya, bahasa kasarnya gitu. Tapi memang kenapa begitu? Kalau kita lihat dari segi teritori ya, dan antropologi daerah itu daerah perkantoran. Banyak orang liberal, orang bank, campur semua itu. Yang mereka sudah syukur-syukur mau sholat di masjid, alhamdulillah. Dan kemudian mereka merequest, usah pulang, ditekan itu pihak masjid. Mau gak mau pihak masjid, ya mau gak mau ya terpaksa menghadirkan sesuai yang, apalagi di antara mereka mungkin ada yang menanam saham, bukan saham, apa namanya, wakaf bagian dari masjid atau gimana. Kan sulit nanti akhirnya chaos jadinya. Akhirnya ada beberapa porsi untuk ustadz-ustadz yang mungkin menyimpang, maksudnya bagi kita ini memang menyimpang, dan memang menyimpang benar. Tapi penyimpangnya bukan ke syirikan juga, melainkan di filter juga. Nah kemudian karena ada sikap agak toleran seperti itu, ya beberapa rekan kita ini memang kurang respect terhadap itu, karena kurang memahami posisi masjid ini. Kita ini kadang-kadang ya teman-teman ya, kalau kita ngelihat ada suatu masjid, kadang kajian asatidah sunnah di situ, kita menganggap ini masjid tuh harus sunnah full total segera. Enggak bisa begitu, ya. Kita lihat lingkungan. Kita lihat DKM juga. Bisanya DKM-nya baru tertarik. Kalau kita kemudian gencar kemudian ini, orang bisa melakukan tindakan preventif dulu. Wah, ini kayaknya mau dikuasain. Kan orang seuzon dulu. Orang belum dikuasai hatinya tapi kita sudah melakukan ya strike, ya gitu. Jangan. Strike kayak mancing aja strike, ya kan? Tapi gitu kan. Maka kemudian suatu ketika di masjid tersebut yang tadi ana enggak mau menyebutkan, antum enggak tahu juga apa-apa, ya enggak ditanya nanti ya. Nah, itu ada khatib Jumat. Khutbah Jumat, dan khutbah Jumat di situ pun entah siapa ustaznya, ya ustaz dari berbagai latar belakang. Ya selama tidak Syiah, selama tidak ini. Di sini ana bukan dalam rangka ana memaklumi aliran-aliran yang berbeda dengan manhaj salaf, bukan. Kita ingkari itu, tetapi lihat kondisinya. Ya. Kemudian di antara rekan kita itu baru mungkin sudah lama ngaji tentang dengan usatidzah sunnah tapi baru di kekinian mulai sadar manhaj. Ya, jadi ternyata selama ini ya belajar sama usatidzah sunnah tapi untuk urusan manhaj baru sadar belakangan ini. Sehingga seperti orang baru kena manhaj kemudian langsung pengen meledak gitu aja. Apa yang dilakukan? Khutbahnya ternyata khatibnya bukan dari asatidah kita. Akhirnya mereka melakukan apa? Mereka malah ada yang baca buku, baca Quran ketika khutbah. Ini real kenyataan. Dan insya Allah akan saya sampaikan besok ke teman-teman yang mungkin masih melakukan itu insya Allah pada waktunya nanti. Antum kira-kira gimana? Ya, kira-kira gimana pandangan? Misalnya antum adalah orang awam yang belum mengenal pengajian. Hah? Melihat sampingnya jenggotan, cingkrangan, penampilan, ya penampilan yang diharapkan oleh kita berakhlak mulia, tapi ketika ada khutbah dia malah baca Quran atau baca sesuatu kayak gini. Memang betul, salaf kita melarang kita untuk mendengar sesuatu yang munkar, atau kita dilarang duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tapi kadang-kadang kita ini kurang membedakan antara bermajlis dengan ahlul bid'ah di pengajian dengan khutbah Jumat. Kalau pengajian itu ikhtiar, pilihan. Misal antum, wah ada kajian di Nurullah, kemudian ternyata yang diri ana duduk sini, wah ini ustad nggak bener nih, antum pergi, boleh nggak? Ya boleh, bahkan itulah yang terbaik kalau memang bener ustadnya nggak bener, ya. Tapi kalau khutbah Jumat, ya ini nggak bisa begitu aja, ya. Karena pada asalnya bahkan megang haso saja itu faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah. Itu udah lalai. Siapa yang lalai di pas khatib lagi khutbah, itu Jumatnya itu ya enggak dibilang gagal total, tapi kurang pahalanya. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib, dan sejak zaman dahulu itu tidak ada rincian apakah mendengarkannya ini harus dari khatib al-sunnah atau apa. Enggak ada rincian dari dulu. Yang dahulu yang penting kalau kedengaran khutbah istami, dengerin, dah. Jangan main-main, bahkan sampai ya mendiamkan orang bercanda atau bangunin orang tidur pun jangan. Itu saking apa? Saking ketatnya ketika itu udah dengerin. Ya. Walaupun memang kemudian ada riwayat di antara salaf kita atau di antara ulama kita, ketika ada seorang ahli bidah khutbah kemudian berkata batil, tiba-tiba beberapa dari ulama ini sengaja ngobrol, sengaja ngomong, angkat suara dikit-dikit supaya terganggu itu khatibnya. Tapi hal tersebut tidak bisa dipraktikkan di sekarang ini karena belum siap masyarakat untuk ini. Akhirnya apa? Pandangan orang-orang ke teman-teman ini akhirnya apa? Jadi negatif. Gak bisa gitu, jadi negatif. Akhirnya apa? Oh ternyata ini alien kayak gini, alien apa sih? Oh Wahabi itu ya, nah, mulai kan jadinya fitnah. Kadang-kadang orang-orang awam ini yang baru mengenal pengajian dan manhaj itu melangkah lebih keras daripada ustadznya. Ya nanti yang kedang getah siapa? Ya ustadznya. Siapa sih yang dia belajar sama siapa? Ustadz itu pantesan jenggot aja dikerasin, ya lidah ditajemin, mulut dilancipin, nggak ada yang benar, kan? Akhirnya gitu jadinya. Ustadz yang gak tahu apa-apa akhirnya kena fitnah, ya kan? Itu. Jadi ya, memang betul kalau misalnya dalam khutbah Jumat kau ternyata ahlu bidah, ya. Aslinya tetap stay di masjid, dengerin. Kecuali kalau ternyata misal antum adalah orang alim yang memiliki tokoh, yang memiliki pandangan manusia terhadap antum, sehingga hal itu bisa berpengaruh terhadap khatib. Nah ini baru bisa, ya. Antum kiai setempat misalnya, ternyata khatib yang sedang diundang ini ternyata bicaranya memproklamirkan kebidahan. Antum boleh bersikap di situ kalau antum punya nama. Lah sekarang siapa antum? Ya kan, gitu kan? Jenggotan kemudian khatib lagi ini dia malah baca Quran. Baca ayat kursi lagi, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang lagi naik mimbar. Ya? Orang ngelihat, ya Allah, kayak gini ternyata. Ah, jadi fitnah. Oke? Okay? Baik, gitu. Itu nyambung ke sana. Kenapa nyambung ke sana? Meminta kepada selain Allah berarti meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan. Ya? Jadi kalau makhluk tersebut, kita makhluk itu khuliqal insan, manusia itu diciptakan juga dalam keadaan letih, capek, ibunya letih, anaknya juga enggak karuan. Anaknya juga nangis, enggak tahu apa-apa. Makhluk itu lemah. Dan makhluk itu tidak bisa mewujudkan keinginan secara mutlak melainkan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ikhwan atau akhwat kalau misalnya ada pertanyaan sebaiknya di kertas dari sekarang disiapin ya, karena kalau tidak ada nanti kita langsung tutup pengajiannya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Ya. Gimana di sini kita ambil faedahnya? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mutadamminun likanzin 'azimin. وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع. ayat tersebut tadi, wa anna ila rabbikal muntaha, di surat An-Najm ayat 42, itu mengandung hikmah yang begitu dalam. Segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah dan tidak ada hubungannya dengan Allah adalah semu serta sia-sia. Segala keinginan, kehendak atau cita-cita, cita-cita apa sekarang? Kalau dulu waktu kita masih kecil, ya, atau mungkin bapak-bapak masih muda, ya, itu cita-citanya yang paling tinggi jadi dokter, ya kan? Nah, keinginan atau cita-cita tersebut tujuannya apa kok jadi dokter? Untuk membantu banyak orang. Paling ujungnya cita-citanya apa? Untuk membantu banyak orang aja? Enggak cukup. Maka ujungkan cita-citanya untuk mendapatkan pahala dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya bisa dihubungkan dengan ibadah. Nah, sekarang kita ini dalam mendidik ya, putra-putri kita harus membalance antara dunia dan akhiratnya. Jangan seperti mungkin didikan lama ya kita ya tuh yang zaman dahulu ya, yang ketika info belum semerbak sekarang. Cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter. Silakan cita-citakan anak jadi dokter. Tapi kaitkan ilmu tersebut atau cita-cita tersebut dalam rangka ketaatan atau ibadah kepada Allah. Dari kecil tuh ditanam kayak gitu. Betapa banyaknya rekan-rekan kita yang masih mungkin berprofesi di dunia, dokter, ya, bangunan, ekonom, dan seterusnya, yang mereka sama sekali tidak mengaitkan pekerjaan mereka dengan ibadah, maksudnya dengan surga, enggak dikaitkan. Apakah mungkin seorang ekonom dengan ilmu ekonominya dia bisa masuk surga? Bisa. Kalau dia jadikan itu sebagai ibadah, ilmu dunia bisa dijadikan sebagai ibadah selama tidak melanggar melanggar akidah ataupun melanggar syariat, bisa. Tukang bangunan pun dengan ya skillnya, perjuangannya itu pun bisa dimasukkan ibadah dengan itu, bisa. Ya. Apalagi kalau membangun masjid, ya masya Allah, ya. Tapi bukan berarti kita panggil tukang, rombongan, dan borongan. Ya. Ya. Ini kita membangun masjid. Bangun masjid kan ibadah. Ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala, maka ayolah ikhlas. Ya, tukang bangunnya udah, wah kayak gelagatnya gak enak nih kayaknya. Ya kan? Afwan lah kalau gitu. Ya. Ya, ya makanya nggak bisa gitu juga. Upaya orang, dunia orang juga harus dipenuhi juga. Bukan berarti dia nyari dunia, tapi memang begitulah ya proses di dunia ini. Memang orang membutuhkan dunia dan kita penuhi, begitu. Apalagi kalau ini menggaji itu kata Nabi SAW, jangan sampai keringatnya kering duluan. Ya kan? Saking besarnya hak orang yang ada di bawah kita, ya, begitu. Yang tukang bangunannya ya juga karena ini bangun masjid, apalagi ya, seharusnya ya itu lebih lagi dia tingkatkan niatannya betul-betul untuk peribadatan. Cuman kalau kita lihat ke lapangannya ya, nah ini kadang hati itu tersayat-sayat. Ini tukang bangunannya malah apa? Enggak sholat. Udah komat dia malah ngerokok di loteng. Ah kan? Ya Allah. Terus kalau kita ajak sholat, ya sholat bang, ntar nih belum ganti pakaian gitu. Iya, ada yang alasan, waduh belum mandi, kayak orang lagi junub aja harus mandi, ya kan? Karena kayak gitu kan? Iya. Begitu ya. Kasihan. Makanya hidayah betul-betul milik Allah. Kadang-kadang sesuatu itu sangat begitu mudah dimaklumi, difahami, tapi bagi beberapa orang itu nggak nyambung-nyambung. Bagi kita mungkin memungut azab atau rintangan di jalan itu bernilai surgawi. karena kita tahu ilmunya. Tapi bagi sebagian orang, apaan coba kayak gini ke urusan surga? Enggak nyambung, dia enggak bisa masukin ke makna ibadah, enggak bisa. Itu butuh proses, itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita melihat ada misalnya jelas-jelas ada paku atau ada lubang di tengah jalan. Ya. Dari semua warga atau semua orang yang lewat situ enggak ada yang mau sudi untuk nutupin atau apa gitu, bikin warning atau apa gitu, enggak ada. Itu kadang-kadang sesuatu terlalu jelas itu kadang-kadang bagi sebagian orang belum bisa dia realisasikan, belum bisa dia lakukan. Karena hidayah belum nyampe sama dia. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad, kadang-kadang orang itu udah paham tapi belum bisa dia nyambungin, belum bisa dia nyambungin dengan amal. Banyak ilmu kita yang mungkin banyak ilmu kita yang sudah ada ilmunya di kita, pengetahuan sudah di kita, tapi belum bisa disambungkan dengan amalan berikutnya. Belum dapat taufik, baru dapat hidayah ilmu doang, penjelasan. Ya. Nah, sekarang cita-cita kita apa? Misalnya, cita-cita antum menghafal juz amma. Ya. Apakah ada hubungannya dengan Allah? Harus ada. Apakah tujuannya lillahi ta'ala? Harus ada. Saya ini ngapalin Quran supaya saya bisa jadi imam. Lah kok kayak gitu tujuannya? Maksudnya apa supaya jadi imam? Ujungnya tuh apa? Ujungnya apa? Ujung dari tujuannya apa? Ya supaya saya dikenal jadi imam sehingga orang tuh mengenal saya. Nah, ini dunia. Dunia. Ya. Tapi coba kita periksa lagi amalan kita, tujuannya akhirnya untuk apa? Kalau akhirnya untuk Allah, insya Allah. Contoh lain misalnya, Anda waktu di kuliah ada teman Anda seorang ikhwah, beliau sekarang juga ustaz, kadang di pondok kopi di mana ngajar ta'lim, ya, kajian-kajian seperti ini juga. Itu suatu ketika beliau tiba-tiba nikah, ya, pasca lebaran nikah. Ya, pasca lebaran nikah. Nah, anak kan kaget, kok antum tiba-tiba nikah? Ya, anak aja belum nikah gitu kan? Ya. Ketika itu, waktu masih kuliah, pas lagi diboncengin, antum diboncengin, kan pulang ke Kalibata ini dari kampus. Kemudian beliau cerita kan, ya, anak tanya dapat duit dari mana? Karena kita tahu mahasiswa kan, ya. Mahasiswa nikah itu sesuatu yang agung, ya, sesuatu yang luar biasa. Yang kerja aja banyak yang belum nikah, Pak. Ini masih mahasiswa nikah, masya Allah. Kita mikirnya duit dari mana, perempuan mana kok mau gitu loh, gitu kan? Tapi ya ada rezeki gitu kan? Maka kemudian beliau cerita, antum nggak tahu waktu kemarin Ramadan, di bulan Ramadan kemarin kan nikahnya Syawal, antum nggak tahu anak ngapain aja libur Ramadan kemarin. Ngapain emang antum? Anak daftar ini, daftar itu. Daftar maksudnya daftar ngajar. Ke masjid ini, ke masjid itu. Kemudian anak ngisi di TV fulan, TV ini. Ya, kemudian dari semua hasil itu anak kumpulkan duit. Karena anak pengen banget nikah, jadi anak kayak gitu. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, bisakah antum bilang ke beliau, astaghfirullahaladzim, itaqillah antum, antum dakwah demi melampiaskan syahwat. Hah? Berani gak bilang gitu kira-kira? Gak bisa kan langsung kita bilang gitu? Karena ada posibilitas ujung-ujungnya ibadah, ya gak? Itu gak salah ternyata. Dia karena udah gak tahan. Karena memang kata Rasulullah, karena memang kalau misalnya, bahkan kalau sudah betul-betul ngebet, ya, itu jadi wajib hukum nikah, bukan sunnah lagi. Oh, udah ngebet itu daripada zina kan, nikah sekalian gitu kan. Daripada zina nikah, biarpun dicela sama orang, wah masih muda nikah, belum banyak duit nikah, kerjaan belum jelas nikah, biarin, yang penting salurannya jelas gitu kan, itu nggak berzina gitu kan. Nah, pas ana pikir-pikir itu nggak, ana pikir-pikir di kelas, ya, masya Allah, ya, fikih itu luar biasa ternyata. Kita gak bisa menghakimi sesuatu langsung begitu saja tanpa mengetahui latar belakang. Dan ternyata memang tujuannya untuk menjaga farj, menjaga zakarnya, menjaga kemaluannya. Dan itu ibadah, di antara ibadah yang agung. Dia enggak tahu gimana lagi cara dapat uang kecuali dia memutar-mutar skillnya, ceramah dan mengisi, mengkaji ilmu. Akhirnya dapat uang cukup, langsung dia nikah dan alhamdulillah berkah insyaallah. Itulah kita meraih dunia, tapi ada tujuan-tujuannya untuk ujung-ujung untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pedagang misalnya. Dia dagang barangnya mahal-mahal harga yang ditetapkannya. Ya boleh aja, terserah dia, kan dia yang dagang. Ya, kalau enggak mau beli ya udah gitu kan. Ya. Misalnya air mineral ini orang kok air mineral jangan. Enggak benda-benda yang langka misalnya. Handphone orang jual ini standar pasar 2 juta. Ternyata antum bayar antum modal 1,5 juta dan antum jual 3 juta ya. 3 juta. Itu 2 kali lipat tuh ya. 3 juta. Boleh enggak? Ya boleh, kalau orang mau silakan beli. Kemudian dia memperbanyak hartanya dengan dagang itu. Banyak harta yang numpuk. Ya dia menunaikan zakat juga. Pertanyaannya, apakah bisa langsung kita hakimi? Wah, antum cinta dunia antum. Sebentar. Belum tahu dia itu tujuannya apa dia memperbanyak harta. Ternyata dia ada niatan nanti kalau harta saya banyak, saya mau bikin pesantren. Supaya apa? Supaya nanti akhirat saya itu insya Allah banyak pahalanya. Tuh. Ini kira-kira ibadah gak? Ibadah. Apakah ini dibilang cinta dunia? Enggak juga. Makanya kita gak bisa menghakimi orang tajir, kaya, banyak duitnya. Wah, ini orang dunia nih. Ini yang rugi di akhirat. Tahu dari mana? Gak bisa kita bilang gitu. Ya. Sebagaimana keikhlasan, itu juga tidak bisa kita wartakan tentang seseorang ikhlas atau enggak. Susah. Kemudian dikatakan di sini, فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى وَلَيْسَ الْمُنْتَهَى إِلَّا إِلَى الَّذِي إِنْتَهَتْ إِلَيْهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا. Sebab keinginan seperti itu, yaitu keinginan cuma dunia doang, itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Makanya kalau antum cuma cari dunia doang, itu enggak akan ada habis dan puasnya. Isinya haus terus, dan haus yang tidak akan terasa nikmat ketika meminum. Coba gimana rasanya? Haus yang tidak terasa nikmat ketika meminum. Gimana coba? Aduh, ah, masih haus, minum lagi. Kira-kira kalau kita minum kebanyakan dari air, pasti bakal mengganggu tubuh kita. Begitulah dunia. Ketika kita selalu enggak habis-habis, capek dan terganggu kesehatan kita, baik kesehatan jiwa maupun badan. Ya. Ya, jadi tujuan duniawi semata tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Padahal segala sesuatu, ya, ini sepertinya terjemahannya kurang bagus. Padahal segala sesuatu pasti akan berujung pada Allah. Ini maknanya sebenarnya. Dan tidak ada yang memiliki, tidak akan ada yang berujung kecuali kepada apa yang segala sesuatu berujung kepadanya. Yaitu antum tidak akan menemukan ujung dari cita-cita kalau cuma dunia saja. Tapi ketika cita-cita antum adalah menuju Allah, di sanalah antum akan menemukan puncaknya. Iya, endingnya di sana. Jadi ketika cuma dunia doang, itu nanti enggak ada habis. Contoh misalnya, di antara antum ini ana yakin taraf hidupnya dulu ada yang lebih rendah dari sekarang. Maksudnya sekarang mungkin gaji 10 juta, dulu mungkin 5 juta. Bandingkan antara antum versi 5 juta dengan sekarang antum versi 10 juta. Lifestyle antum berbeda. Kenapa? Karena begitulah dunia. Jarang orang yang semakin banyak hartanya itu masih gitu-gitu aja modelnya, jarang. Jarang. Kalau enggak, kalau ada itu pun karakter asli aja. Tapi biasanya manusia enggak gitu. Gaji nambah, lifestyle berubah. Mesti gitu. Orang yang punya mobil satu, gayanya beda dengan orang yang punya mobil tiga. Orang yang punya moge 5, gayanya beda dengan orang yang motor aja belum punya. Nah, gitu kan? Ya kan? Beda gayanya. Coba lihat orang-orang di mall. Banyak orang merasa pede masuk mall, kenapa? Karena merasa punya uang. Sedangkan kalau antum ke depan mall sedikit, ada orang kayak gini-gini. Ya. Beda enggak stylenya? Beda, karena penghasilan berbeda. Dunia pun begitu. Ada paman ana berpetua. Sebenarnya kalau apapun yang namanya dunia itu, ketika antum, dunia itu hanya terasa indah ketika antum belum memilikinya. Maksudnya gimana? Dunia itu terasa indah ketika antum belum memilikinya. Ketika antum sudah memilikinya, ternyata biasa aja. Dan antum akan cari yang lebih dari itu. Contoh misalnya, kalau cuma dunia doang nyarinya, contoh misalnya, ada perempuan cantik, ya, antum suka, antum pengen nikahin, karena cantik semata. Itu kan terasa indah dan lezat ketika membayangkan kecantikannya kan. Tapi nanti kalau udah nikah, ya udah gitu-gitu aja udah. Ya oh kayak gini ya, cantik saya cantik, cuman ada gininya, ada gininya, ada gini. Nah, cantik wajah doang, ya. Mukanya memang masya Allah bagus, tapi ternyata pas lihat dari leher sampai kaki isinya tai lalat semua, kan? Misalnya, atau dibuat kekurangannya sehingga pengen taraf lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang mana ketika dia dapat kelebihan lagi, dia rasakan sama aja. Tapi pengen lagi, begitulah manusia. Jadi dunia itu seringkali kalau kita sekedar melihat dunia, dunia itu terasa lezat dan indah ketika belum memilikinya. Ketika sudah memilikinya, terasa biasa dan ingin ingin lebih lagi. Yang punya mobil ya, kadang-kadang mobil tuh upgrade atau handphone lah sekarang, handphone yang lebih ringan lah. Ya kan? Handphone. Udah biasa. Dulu kan telepon kita kuning layarnya. Itu yang masih kuning, dulunya lagi ya, telepon enggak ada layarnya. Ya pakai kabel itu yang di rumah tuh, ya. Kalau buat ngelempar orang itu udah lumayan itu, ya. Dulu waktu masih kuning, ngelihat handphone yang screen-nya kayak gini, ya dulu kan masih pijit-pijit gini kan. Screen-nya gedean itu, pengen punya kayak gitu. Pas sudah punya, biasa kan? Biasa. Kemudian ada Android. Wah, Android masya Allah. Tinggal mencet-mencet gini rupanya ya. Dulu setelah ada yang pensil-pensil itu ya. Sekarang gak pakai pensil-pensil. Ya. Sekarang bahkan kita bisa merecord suara kemudian dijadikan teks. Masya Allah. Kan ada tuh. Ya. Masya Allah. Dulu ketika kita melihat dunia ini. Kok bisa ya? Ya, dulu pakai bahasa Jawa. Pas udah bisa kayak gini. Pakai bahasa Indonesia kita sekarang. Ya kan? Ya. Masya Allah. Dulu pas dunia ini belum kita pegang, itulah saya nikmat. Sekarang, udah biasa. Aduh sinyalnya nih, aduh. Nah kan. Dulu kalau kita download pakai IDM, 30 kbps itu udah, alhamdulillah. Terus nyari ke warnet yang pagi-pagi karena gak ada orangnya. Gitu. Pas itu kita habuk semua tuh. Ya. Kita download sampai 100 kbps di IDM. Itu udah seneng banget ya. Ya. Ngelihat warnet lain ternyata bisa 1 Mbps tuh, masya Allah. Tapi pas udah biasa, udah enggak ada rasa. Biasa aja, ya kan? Iya. Begitulah. Mungkin antum punya Pak mobil yang bagus. Orang-orang yang belum punya mobil itu ngelihat antum tuh ngiler mereka. Tapi antum biasa aja. Mereka nganggap antum sombong. Karena antum tuh lagaknya kayak biasa aja. Ya kan? Biasa aja kan. Ya mereka orang-orang gak berpunya bilang sombong. Baru punya mobil gitu doang. Saya gak punya sih. Tapi sombong banget nih orang. Belagu banget. Naik mobil aja. Tweet-tweet gitu kan. Apa pakai kunci yang. Belagu banget. Pamer banget. Padahal bagi antum apa? Biasa, gak ada apa-apanya ini mah. Dan itu gak bermaksud sombong. Itulah dunia. Ketika kita udah punya. Itu kerasa biasa. Tapi ketika kita menjadikan ada sesuatu di dunia dan itu bisa dijadikan ladang ibadah, udah punya kita qanaah, kita syukur, kalaupun lebih kita nanya dulu, ini kira-kira saya bakal bisa enggak jaga amanat atau bisa enggak saya bertakwa dengannya. Itu baru tuh bagus. Itu baru cita-cita yang berujung dan jelas. Kalau cita-cita dunia itu enggak jelas. Grafik naik lagi, upgrade, lihat orang-orang yang suka handphone upgrade terus sampai handphone-handphone yang mungkin bisa nerawang jin tuh ya. Enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Orang HP biasa aja tapi dia kemudian menjadikan HP itu buat takwa, buat ibadah, menyebarkan ilmu, menuntut ilmu, mendengar kajian, walaupun HP jadul ya, pecah-pecah kayak HP saya ini, tapi itu lebih bermanfaat dan lebih menenangkan hati daripada yang gerasa gerusu. Upgrade lagi, HP baru tiap bulan. HP baru 2 juta, 3 juta, 4 juta habis. Gajian habis terus gara-gara beli HP baru. Begitulah dunia ya. Maka yuk kita, tujuan dan keinginan kita diperbagus lagi supaya berujungnya sama Allah aja lah, ya. Fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa ilmihi. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptanya, kehendak Allah, hikmah Allah dan ilmu Allah. Wa huwa ghayatu kulli matlubin. Allah adalah tujuan, puncak segala tujuan dan seluruh keinginan hamba. Ya. Jadi apa-apa nih sekarang, ya, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, apapun yang kita inginkan dari hal dunia yang mubah, puncakkan kepada Allah. Jadikan itu sebagai ibadah supaya jelas formatnya, jelas juntrungannya dan juga jelas janji Allahnya, ya. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi fa mahabbatuhu ana'un wa 'adzabun. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Atau dalam artian lain, segala yang dicinta bukan karena Allah, maka mencintainya itu hanyalah keletihan dan azab. Kalau antum mencintai istri antum bukan karena Allah, sekadar cantiknya, itu suatu saat antum akan tersiksa dengan rasa cinta antum sendiri. Bahkan akan menjadi rasa cinta yang cepat basi, sebagaimana cepatnya berkeriput kulit itu. Iya, begitu. Jadi kalau mencintai pasangan, mencintai istri, mencintai sesuatu, itu karena Allah, maka itu enggak letih mencintainya. Enggak kayak di lagu-lagu. Lagu-lagu itu banyak bohong. Aku tak akan letih mencintaimu. Bohong itu. Sehidup semati. Hidup bareng-bareng, mati kubur sendiri. Ya, enggak, itu bohong. Yang di lagu-lagu bohong. Enggak ada cinta yang langgeng, betul-betul. Cinta yang langgeng tanpa keletihan dan tanpa siksa, melainkan mencintai sesuatu karena Allah. Gitu ya. Wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fa huwa dha'i'un wa batil. Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuk Allah, maka dha'i' itu sesat, sia-sia. Sia-sia, udah enggak ada efek bekasnya, enggak ada. Batil, percuma, ya. Jadi semua perbuatan yang bukan lillahi ta'ala, batil, sia-sia. Enggak ada manfaatnya. Tapi kalau sebaliknya, segala amalan kecil sekecil apapun, kalau memang lillahi ta'ala, itu bermanfaat dunia dan akhirat. Sampai dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah melihat, diperlihatkan seseorang yang bolak-balik di surga gara-gara apa? Gara-gara menyingkirkan gangguan di jalanan atau ranting disingkirkan ke pinggir jalan. Cuman amalan kecil gitu doang. Ya, kalau antum melihat ada paku payung di tengah jalan, antum singkirin, ya, supaya orang-orang nggak kena, ya, paku payung tersebut. Yaitu itu amalan yang walaupun kecil, tapi kalau lillahi ta'ala, surga nyampe nya. Gitu. Wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fahuwa syaqi mahjubun an sa'adatihi wa falahih. Setiap hati yang tidak terkait dengan Allah akan celaka. Ya. Hati yang tidak terkait dengan Allah, tidak berzikir, itu celaka, mahjub, yang terparah ia terhalang dari mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya, maka dengan zikirlah hati akan tenang. Ya begitu ya. Jadi zikir. Dan ini diantaranya majelis zikir. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat ini hati kita lebih tenang insyaallah. Ya, mudah-mudahan juga lebih tertata lagi. Mungkin kadang-kadang pelajaran ini tuh harus diulang-ulang, Pak. Ya, mungkin antum pernah mendapatkan faedah-faedah ini setahun lalu. Tapi setelah itu namanya setan kan tujuannya gerusak, pura-pura ndain hati kita yang sudah tertata tadinya. Disiram lagi dengan tauhid, disiram lagi dengan tazkiyatun nufus, tertata lagi, enak ya. Begitu. Makanya mudah-mudahan dengan sistematika seperti ini membantu mudah-mudahan. Selain Arabiknya dan juga bahasa Indonesianya. Ini bukan hadis ya. Antum jangan hafalin ini hadis Nabi SAW, bukan, ini perkataan Muqayyim. Jangan mentang-mentang ini Arab dikira Al-Qur'an, enggak. Ya. Fajtama'a ma yuradu minhu kulluhu wajtama'a ma yuradu lahu kulluhu. Jadi segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah. Semua yang diinginkannya pun harus ditujukan kepada Allah. Ya. Sebenarnya artinya kurang matching, cuman insyaallah maknanya sama, ya. falaysa wara'ahu subhanahu ghayatun tutlab walaysa dunahu ghayatun ilaihal muntaha. Atas dasar itu tidak ada yang lebih penting dicari melainkan Allah, dan tidak ada tujuan akhir selain kepada Allah. Ya, maka tunjukkanlah amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dialah al-awwal, dialah al-akhir, dialah al-zahir, dialah al-batin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup insyaallah, enggak ada pertanyaan ya? Cukup, kita cukup sampai sini. Akhwat juga tidak ada pertanyaan ya? Hah? Ada info enggak akhwat tentang pertanyaan apa? Bagaimana cara kita mengetahui mereka eksis? Baik, enggak ada, kalau enggak ada kita cukup insyaallah sampai sini. Jazakumullah khairul jaza. Jadi kajian ini gimana Pak? Enggak bisa 2 pekan ya. Insyaallah kajian ini di pekan kedua dan pekan keempat hari Sabtu jam 9 kajian kitab Fawaidul Fawaid secara runut dan dengan format yang tadi. Tapi ana juga enggak menjanjikan berapa papernya ya. Tapi ala kul hal yang penting insyaallah bermanfaat, baik ada paper atau tidak, kebagian atau enggak kebagian, semoga tetap bermanfaat dan semoga apa yang tadi kita ucapkan ya. Ini ada kalimat afwan, suara di speakernya tidak jelas. Apa karena kejauhan ya? Ini karena ngedengung kalau sini. Lebih baik gini ya. Lebih enak begini. Akhwat enggak jelas ya mungkin ya, kasihan. Ya. Seperti ini mungkin. Baru pas mau selesai baru disadari ya. Baik. Tapi ala kuliah hari insyaallah pada 2 pekan lagi kita akan bertemu dengan melanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Fawaidul Fawaid. Terima kasih atas husnuzan dan kehadirannya. Jazakumullah khairul jaza wa barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.